bihi ajma'in amma ba'd. Kita sampai di akhir-akhir muka surat yang ketujuh. Baik, qala rahimahullahu taala satimmatul adillatil injiliyah ala ubudiyati Isa alaihi salam. Kelengkapan dalil-dalil Injil tentang bahwasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah. Wa fi al-fasli as-sabi'asyar pada pasal yang ke-17 Ar-Rahmus Salis nomor yang ketiga. Wa hadhihi hiyal hayatul abadiyah an ya'rifuka antal ilahul haqiqi wahdak. Dan ini adalah kehidupan yang kekal, yaitu bahwasanya orang-orang mengenal engkau ya Allah sebagai sesembahan yang hakiki satu-satunya. Wal Yasu al-Masiha alladhi arsalta, dan agar orang-orang mengenal Yasu adalah Yesus. Al-Masih yang engkau utus dia, menunjukkan Allah adalah satu-satunya sesembahan dan Yesus Nabi Isa itu adalah apa, utusan. Wa fi Injil Markus, maklum Markus, al-faslu tsani'asyar safhat 28, pasal yang ke-12 nomor 28 ila 30 sampai 30. Wa ma ba'da, dan yang setelahnya, manasuhu, lafadznya adalah faja'a wahidun minal katabah, jamak dari katib. Ada salah seorang dari juru tulis datang, wasami'ahum yatahawarun, dan Isa mendengar mereka itu berbincang-bincang atau barangkali sampai tingkat berdebat. Falamma ra'a annahu ajabahum hasanan, maka manakala orang ini, yaitu juru tulis ini, melihat bahwasanya Nabi Isa menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban yang bagus, sa'alahu ayyata wasiyatin hiya awwalul kul, maka si juru tulis ini bertanya kepada Isa, ayat wasiat yang mana yang pertama kali dari semuanya itu. Fa'ajabahu Yasu, maka Yesus menjawab, inna awwala kullil wasayahi, sesungguhnya seluruh wasiat yang pertama berbunyi, isma'ya Israel, ar-rabbu ilahuna wahid, dengarlah wahai Israel, bahwasanya Rabb sesembahan kita itu hanyalah satu. Baik, ini menunjukkan apa? Ini adalah ajaran yang benar. Ini adalah ajaran tauhid. Bagaimana di dalam firman Allah Taala, wa idz qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada bani Israil, sembahlah Allah Rabku dan Rab kalian. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, dan tempat tinggal dia adalah neraka, dan orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong. Baik, kemudian disebutkan wa tuhibbu rabba ilahaka min kulli qalbik. Dan wasiat yang pertama juga adalah engkau mencintai Rab, mencintai sesembahanmu dengan seluruh hatimu. Wa min kulli nafsik, dan dengan seluruh jiwamu. Wa min kulli fikrik, dan dengan seluruh pemikiranmu. Wa min kulli qudratik, dan dengan seluruh kemampuanmu. Hadhihi hiyal wasiyatul ula, ini adalah wasiat yang pertama. Itu pun sudah menunjukkan apa? Nabi Isa bukan sembahan, tapi mengajak manusia untuk menyembah Allah saja. Wa fi raqmitsani wasalasin, nomor yang ke-32, manasuhu, isinya adalah faqala lahul katib, jayyid ya muallim, qulta wa qad natatta bil haqq. Maka si juru tulis tadi mengatakan, bagus wahai seorang pengajar, engkau telah berkata dan engkau telah mengucapkan kebenaran. Li anna Allah wahid la ilaha ghairuh, karena Allah itu satu, tiada sesembahan yang benar kecuali dia. Baik, wa fi raqmi rabi' wa salasin, nomor yang ke-34, qala yasu lastu ba'idan an malakutis al malakutillah. Ya, an malakutillah. Saya ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Tayyib aqul, kata Syekh Muhammad Faqiyuddin rahimahullahu ta'ala, faqad syahid al-masihu alaihi salam bi anna allaha ilahun wahid la ilaha ghairuh. Al-masih alaihi salam telah bersaksi bahwasanya Allah adalah sesembahan yang satu, sesembahan yang esa, tiada sesembahan yang benar kecuali dia. Wa anna man wahhadahu fahuwa qaribun min malakutillah. Dan Isa telah bersaksi bahwasanya barang siapa mentauhidkan Allah, maka sungguh dia itu telah dekat dengan apa? Kekuasaan Allah, dekat dengan kerajaan Allah. Idzan fayakunu man asyraka bihi aw ja'alahu salisa salasa. Jika demikian berarti apa? Orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah atau menjadikan dirinya itu salah satu dari yang tiga, salisu salasa maksudnya adalah salah satu dari yang tiga, tidak harus orang ketiga. Ba'idan an malakutillah, berarti dia itu telah jauh dari kerajaan Allah. Fahuwa aduwullah, bahkan dia adalah musuh Allah. Wa fil fasli sadisa asyar, pasal yang ke-16, rakam tsaniya asyar, nomor yang ke-12. Wa amma dzalikal yaum wa tilka sa'ah fala ya'lamu bihi ma ahad. Ini diulang tapi beliau ingin menggunakan lafaz yang lain, menggunakan apa, pembahasan yang lain. Adapun hari tersebut yaitu hari kiamat dan waktu itu yaitu apa, waktu kedatangan hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Walal malaikatul ladzina fis sama, demikian pula malaikat-malaikat yang di langit, mereka tidak tahu kapan hari kiamat. Wala al ibn, demikian pula anak. Wala al ibn illal ab, anak pun tidak tahu, yang tahu hanyalah al ab, yaitu apa, Allah Ta'ala. Aqul, kata beliau, wa qad taqaddama mithlu hadza min Injil Mata. Dan ini telah berlalu juga penyebutannya dalam Injil Mata. Kita sekarang di Injil Markus. Wa huwa ainu ma nataqa bil Qur'an, dan ini betul-betul seperti yang diucapkan oleh Al-Qur'an. Fi annasa atala ya'lamuha illallah, bahwasanya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa bidzalika tathbutu ubudiyatu Isa, dan dengan itu menjadi pastilah bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah. Karena Isa telah mengatakan apa? Tidak ada yang tahu kecuali apa? Al-Ab, sementara Ibn yaitu anak tidak tahu. Berarti Nabi Isa hanyalah hamba, dia bukan Allah, bukan pula sesembahan. Wa tastahilu ilahiyatihi wa tatmahillu khurafatul aqanim. Dan mustahil Isa itu menjadi apa? Menjadi ilah, menjadi sesembahan. Dan telah luntur, tatmahil, luntur atau hancur, hancur luluh. Apa itu khurafat dari aqanim? Tentang masalah Trinity itu. Wa fil fasli al-ishrin rakam sadisa asyar, pasal yang ke-20 nomor yang ke-16. Kalau kita perlu mencari adalah apa? 20.2.16 itu cara mencarinya. Min Injil Yohana, yaitu apa? Yohanes. Qala laha Yesu, Yesus berkata, "Ya Maryam, faltafatat tilka." Maka wanita ini yaitu Maryam menoleh ke situ, menoleh kepada panggilan tadi. Wa qalat lahu Rabbuni, wa maknahu ya muallim. Maknanya adalah apa? Wahai pengajarku atau wahai guru dan sebagainya. Qala Yasu la talmisini li'anni lam as'ad ba'du ila abi. Jangan engkau mencariku karena sekarang saya belum naik kepada ayahku. Walakin idhabi ila ikhwati. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Wa quli lahum, dan katakan kepada mereka, inni as'adu ila abi wa abikum wa ilahi wa ilahikum. Sesungguhnya aku akan naik kepada ayahku dan ayah kalian, juga sesembahanku dan sesembahan kalian. Menunjukkan Nabi Isa bukan apa? Bukan sesembahan. Faja'at Maryam al-Majdaliyah. Lalu Maryam Majdaliyah, Majdaliyah ini adalah maksudnya kalau dalam terjemahan adalah Magdalena itu. Maryam Magdalena atau Maria Magdalena. Wa akhbaratit talamidha annaha ra'atis sayyid wa annahu qala laha dhalik. Dan Maryam menceritakan pada murid-murid Isa bahwasanya beliau berjumpa, bahwasanya beliau melihat sang tuan tadi yaitu Nabi Isa, dan bahwasanya beliau berkata kepada Maryam demikian dan demikian. Kata Syekh Muhammad Al-Hilali rahimahullah, aqul faqad syahidal masihu annallaha ilahuhu wa ilahuhum. Sungguh Al-Masih telah bersaksi bahwasanya Allah adalah sesembahan beliau dan sesembahan mereka. Wala farqa bainahu wa bainahum fil ubudiyah. Dan tidak ada perbezaan antara beliau dan mereka di dalam masalah peribadatan, yaitu semuanya adalah hamba Allah. Faman za'ama annal masiha ilah faqad kadzdzaba al-masih. Maka barang siapa mengatakan al-masih adalah sesembahan, berarti dia telah mendustakan al-masih itu sendiri, karena masih tidak mengatakan dirinya adalah sesembahan. Wa kadzdzaba jami'al anbiya'i wal mursalin, dan mendustakan seluruh nabi dan rasul. Khatimatun fil adillati ala anna qissatash shalb mawdu'ah. Tayyib. Penutupan tentang penjelasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kisah penyaliban itu adalah palsu. Ad-dalilul awal, annal Injil yashhadu bi anna Isa kana ma'rufan indahum. Injil telah bersaksi bahwasanya Isa itu dikenal di kalangan mereka, dikenal di kalangan Bani Israel, dakwahnya besar. Bahkan beliau memang ulul azmi minar rusul, menunjukkan apa tekad yang sangat besar dan dakwah yang sangat luas kemana-mana Nabi Isa di kalangan Bani Israel. Berarti beliau famous, terkenal. Wa kana yakhthubu fil Masjidil Aqsa, dan beliau sering berkhutbah di Masjidil Aqsa alladzi kanu yusammunahu bi Haikal Sulaiman, yang mereka dulu menamakan dengan Haikal Sulaiman. Fala hajata an yastajirul yahuda ya yastajirul yahudu man yadulluhum alaihi bi 30 dirhama. Maka tidak perlu orang Yahudi itu mengupah siapa orang yang mau menunjukkan mereka kepada dirinya, yaitu apa, ngasih tahu mana yang namanya Isa itu dengan apa, upah 30 dirham. Kenapa? Karena Isa telah dikenal, telah terkenal. Bagaimana dikatakan di sini Yahudi enggak kenal mana dia? Yang mana Isa itu? Ini menunjukkan apa? Adanya kontradiktif. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, annahum hakau anna tilmidza tsaniya asyar, mereka menceritakan bahwasanya murid yang ke-12, yaitu apa, Yahuda Iskhiryot, ini yang terkenal di tempat kita apa, Yahuda Iskariot itu, akhadha minal yahud 30 dirhama. Orang ini yang mengambil upah dari orang Yahudi. Orang Yahudi memberikan apa, 30 dirham untuk orang yang mau menunjukkan. Nah, orang ini yang ternyata berkhianat dalam kisah tadi. Dia mau menerima apa, upah 30 dirham ala an yadullahum alaih. Yang penting dia menunjukkan kepada orang Yahudi yang mana yang namanya Isa. Falamma dallahum alaih wa qadau alaih, manakala si Yahuda ini telah menunjukkan kepada mereka mana yang namanya Isa, dan Isa kemudian mereka kemudian apa, menangkap Isa, orang Yahudi menangkap Nabi Isa, raddalahum darahim, maka dia mengembalikan dirham tadi kepada mereka, wa nadima wa tabarra'a min amalihim, dan dia menyesal dan dia berlepas diri dari amalan mereka, wa khannaqa nafsah, dan dia khonak, yaitu apa? Yaitu melakukan bunuh diri, yaitu mencengkek dirinya sendiri. Dalam kisah yang lain adalah apa? Memang dia menggantung dirinya pakai tali. Kullu hadza waqa'a fi aqalla min 24 sa'ah. Ini semua terjadi kurang dari 24 jam. Wa fihi tanaqudatun la takhfa, dan di dalamnya ada kontradiktif-kontradiktif yang tidak tersamarkan bagi kita. Padahal apa, di dalam kisah itu waktunya agak panjang. Tapi ternyata apa? Ternyata dalam kisah yang lain itu tidak sampai 24 jam. Dia melakukan itu semua sampai bunuh diri. Ad-dalilus salis, dalil yang ketiga tentang kepalsuan kisah salib itu. Wa huwa a'zamuha, dan ini yang terbesarnya, dalil yang terbesar. Apa itu? Bal huwa wahdahu kafin fi butlani hadhil kisah. Dan dalil yang ketiga ini saja cukup untuk membatalkan kisah tadi. Ya Rahmatullah. Wa dzalika annahu indama hakama 'alaihil yahudu bil qatl. Yang demikian itu adalah manakala orang-orang Yahudi telah menghukumi beliau itu harus dibunuh. Maksudnya Yahudi adalah para pendeta Yahudinya itu. Karena memang disebutkan di dalam apa? Di dalam kisahnya itu mereka hasad sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dan lain-lain. Para pendeta Yahudi hasad ketika datang nabi mereka yang terakhir. Akhirnya apa? Banyak dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam tidak mau ikut apa, ajaran kepalsuan dari para pendeta mereka sendiri. Akhirnya pendeta-pendeta itu yang hasad kepada Nabi Isa, padahal itu nabi mereka. Wa aradu muwafaqatal hakim wa huwa Pilatos. Ini ma'ruf, yaitu apa, Pilatos itu. Dan mereka ingin si hakim, si penguasa waktu itu, karena Yahudi waktu itu di apa itu namanya, dijajah oleh orang-orang Romawi atas apa, kedurhakaan mereka sendiri, sebagaimana dulu di zaman siapa? Sepeninggal Nabi Yusuf. Ketika di zaman Nabi Yusuf, orang-orang Yahudi sangat dimuliakan. Setelah Nabi Yusuf meninggal dan orang Yahudi banyak durhaka kepada Allah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Mesir memperhamba Bani Israel sampai kedatangan siapa? Kedatangan zaman Fir'aun itu. Fir'aunnya Nabi Musa. Dan jaraknya kata Al-Baghawi kalau betul adalah sekitar 400 tahun mereka diperhamba. Sampai kemudian apa? Nabi Musa membawa mereka keluar dari Mesir kembali ke negeri nenek moyang mereka yaitu Nabi Ibrahim. Di mana? Di Syam. Sampai kisah yang panjang nantinya mereka kekuasaannya melemah lagi karena kedurhakaan mereka sampai datangnya apa itu si Jalut yang membunuh mereka. Sampai kemudian Allah Ta'ala menolong mereka dengan apa? Kisah kedatangan siapa? Nabi Daud yang membantu siapa? Membantu Talut itu. Kemudian Nabi Daud membangun kerajaan yang sangat besar. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Sulaiman. Nah, setelah Nabi Sulaiman meninggal, orang Yahudi banyak apa? Belajar ilmu sihir. Dan banyak apa? Durhaka kepada Nabi Sulaiman, kepada ajaran Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Kerajaan yang sedemikian besar di Syam itu pecah. Menjadi apa? Menjadi dua. Satu masih berpusat di Syam, yang satu berpusat di mana? Di Irak. Nah, yang di Irak itu mereka durhaka dan mereka yaitu betul-betul syirik. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Bukhtansor. Ini yang terkenal dalam buku sejarah itu. Mereka dihantam oleh siapa? Nebukadnezar itu. Sampai di zaman apa? Di zaman terakhir. Menjelang apa? Kedatangan Nabi Isa. Di zaman Nabi Daniel. Nah, sampai datangnya Nabi Isa itu adalah apa? Mereka betul-betul diperhamba oleh orang-orang Romawi. Setelah apa? Orang Romawi mengalahkan Bukhtansor tadi. Ini adalah kisah yang panjang. Ketika mereka kaum yang terbaik di zamannya durhaka kepada Allah, akhirnya mereka jadi hamba sahaya. Sampai di zaman ini, yang namanya Kaisar Romawinya adalah apa? Pilatus. Dan nanti Romawi baru masuk Islam menjelang zaman Nabi Muhammad SAW, berapa? Jarak 300 tahun. Jadi selama 300 tahun setelah Nabi Isa meninggal itu, orang-orang apa? Yahudi betul-betul diperhamba. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam siapa? Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Sampai kemudian apa? Orang-orang Romawi yang mereka itu cinta hikmah, namanya adalah Konstantin, dan ibunya yaitu Helen, dia ini yang masuk agama Kristen 300 setelah itu, 300 tahun. Nah, orang ini yang kemudian apa? Kemudian banyak membela orang-orang apa? Orang-orang apa namanya? Kristen itu. Setelah dia masuk Islam. Masuk apa namanya? Agama Kristen. Baik. Tapi kita masih di zaman siapa? Pilates. Ini di zaman apa? 300 tahun sebelum Konstantin. Nah, nanti Konstantin itu yang membangun apa? Konstantinia yang ada di mana itu? Yang ada di mana sekarang itu? Yang ada di bukan. Di Istanbul itu, iya. Istanbul mana? Turki ya. Baik. Ya, Konstantinopel itu. Konstantinia. Baik, kemudian apa? Wa ba'asuhu ilaih. Orang-orang Yahudi setelah menangkap Nabi Isa, maka mereka mengirim Nabi Isa ini kepada apa? Kepada si penguasa pada waktu itu, yaitu Pilatus ini. Fafi al-fasli sabi wal ishrin, pada pasal yang ke-27, min Injil Mata, rakam ahada ashar, nomor yang ke-11, annal hakim sa'alah. Bahwasanya si raja ini, yaitu si kaisar, dia bertanya, faqala lahu hal anta malikul Yahud. Yaitu sang raja ini bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau ini raja Yahudi? Karena apa? Jelas masing-masing nabi adalah apa? Pemimpin bagi umatnya. Faqala lahu anta taqul. Maka Nabi Isa mengatakan, Anda mengatakan demikian. Walam mashtakahu ru'asa'ul Yahud. Manakala para pemimpin Yahudi, yaitu para pendeta-pendetanya, warijaluddin indahum, dan para tokoh agama yang dimiliki oleh Yahudi, mereka mengeluh tentang apa? Nabi Isa bi'annahu kafir. Bi'annahu kafar, bahwasanya Nabi Isa itu telah kafir. Ini adalah apa? Qalbul haqa'iq, membolak-balikkan kenyataan. Bahkan Nabi Isa yang mengajak untuk apa? Mentauhidkan Allah. Wa qala fiddin mastaujaba bihil qatl. Orang-orang Yahudi mengatakan Isa ini berkata di dalam agama dengan perkataan yang mengharuskan dia itu dibunuh. Sa'alahu Pilatus, maka si Pilatus ini bertanya kepada Nabi Isa. Ala tasma'ila ma yaqulun? Apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang itu? Wa ma yashhadu nabihi alaik, dan apa yang dipersaksikan oleh mereka terhadapmu? Jadi rajanya tidak apa? Tidak langsung berbuat sewenang-wenang dan dolim untuk apa? Langsung menghukum Nabi Isa, tapi bahkan apa? Di sidang dulu ditanya baik-baik. Fa'aba an yatakallam au yantik. Maka ternyata Nabi Isa dalam kisah di Injil itu dia tidak mau bicara dan tidak mau pula mengucapkan sesuatu walau bi kalimatin wahidah, walaupun dengan satu kata saja, dia diam saja. Tayyib, fasayu awilu dzalika an-nasara. Niscaya orang Nasara akan membuat takwil ini. Sayu awil, ini harusnya setelah hamzah itu ada apa? Ada wawu. Jadi wawunya bukan apa? Bukan di bawah hamzah tapi setelahnya, yu awil. Nah, orang Nasara niscaya akan apa? Akan mentakwil kenapa Nabi Isa diam dan beliau lebih memilih untuk disalib. Takwilnya apa? Ala annahu kana yuridu salib. Memang Nabi Isa ingin disalib saja, tidak ingin membela diri. Dalam rangka apa? Li ajli fida'in nas wa maghfirati dzunubihim. Dalam rangka untuk menebus manusia dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini yang menyebabkan apa? Orang Nasara di zaman sekarang memang betul-betul termasuk orang paling fasik sedunia. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah menjamin orang yang masuk Kristen akan apa? Akan diampuni dosanya, maka mereka memang sangat jahat dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya serba halal untuk mereka. Nabi Isa sudah menjamin. Tayyib. Idzan falimadza sa'alallaha an yasrifa anhu tilkal ka'as, yakni al-qatl. Tayyib, kalau memang Nabi Isa itu diam saja dalam rangka untuk menjamin, untuk menebus manusia dan mengampuni dosa mereka, kenapa setelah itu Nabi Isa minta kepada Allah untuk memalingkan kaas tersebut, yaitu apa, cawan yang boleh jadi berisi racun itu. Katanya pengen menebus, kenapa kemudian menyesal, minta dipindahkan aja itu dan seterusnya, sebagaimana yang kita sebut semalam. Walimada soha wahuwa ala solib. Dan kenapa beliau berteriak-teriak dalam keadaan beliau sudah apa, disalib itu. Ya ilahi lima ghodartani, wahai sesembahanku, kenapa engkau menipuku? Ini enggak layak Nabi Isa mengucapkan itu. Kaifa yaskut an bayanil haq? Kenapa dia ketika sebelum itu, ketika sedang disidang, dia diam dari menjelaskan kebenaran? Walau lam takun fihi tabri'atu nafsihi wa atba'ih. Seandainya di situ tidak ada apa itu, yaitu pembebasan dirinya, juga pembebasan pengikut beliau. Karena kalau beliau diam saja, beliau tertuduh. Dan apa, pengikutnya nanti yang juga akan menjadi tertuduh. Dan memang setelah itu apa, pengikutnya dicari-cari akhirnya. Karena beliau sendiri tidak mau apa, menyampaikan hujah ketika diperlukan. Wa tabri'atil haq, dan membebaskan kebenaran dari apa, kerancuannya. Wa huwal fasihul lisan, dan beliau adalah lisannya sangat fasih. Setiap nabi memang fasih lisannya secara umum. Alladzi kana yakhthubul khutaba at-tawilah, yang mana beliau banyak berkhutbah dengan khutbah-khutbah yang panjang. Yamla'uha, beliau penuhi khutbah tadi apa, takri'an wa taubihan lil ulama al-yahud, dipenuhi dengan apa, hardikan dan cercaan kepada ulama Yahud. Ini dalam kitab Injil sendiri. Orang Nasara ingin menampilkan apa, membanggakan nabinya, tapi justru ini sebagai senjata kita untuk membantah mereka. Tapi apa, la yastati'u aqilun an yusaddiqa dzalik, ya Allah. Orang yang berakal tidak akan mampu untuk membenarkan itu. Gimana tadi bicara banyak dan pandai, kemudian di hadapan raja untuk membela diri dan membela agama, dia diam saja. Wa idza batulat qissatu salib wal fida', dan apabila kisah penyaliban dan kisah penebusan diri itu batal, in hadama jami'u ma yabni 'alaihin nasara aqidatahum minal asas, maka menjadi runtuhlah seluruh apa yang dibangun oleh Nasara dari apa, akidah mereka itu, apa itu, sejak dari asalnya sudah runtuh ini semua, karena akidah mereka memang dibangun di atas salib. Di mana-mana yang paling mereka agungkan adalah apa, salib. Sampai bahkan untuk menghadapi, enggak tahu apa yang mereka katakan, hantu-hantu itu pakai salib. Untuk menghadapi apalagi mungkin penghisap darah itu, apa itu, pakai salib. Apa itu penghisap darah? Vampire atau apa itu, Dracula. Tapi lawan nyamuk enggak bisa. Baik. Kemudian berikutnya, ta'assubun Nasara wa udwanuhum 'alal muslimin. Sekarang kisah yang lain. Fanatisme orang Nasara dan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Zakaroni ma qara'tuhu fi shahifatil Mitsaq al-Gharra, di dalam surat kabar Al-Mitsaq al-Gharra yang saya baca itu mengingatkan saya minta asubin Nasara. Mengingatkan saya tentang fanatisme orang Nasara wa ta'assufihim. Ta'assuf yaitu apa? Memberat-beratkan diri. Memberatkan diri dalam rangka apa? Untuk menyerang kaum muslimin. Letih pagi sore siang malam untuk apa? Berusaha membuat tipu daya ini dan itu. Wa nadzarihim lil Islam bi ayni haula. Dan pandangan mereka kepada Islam dengan apa? Pandangan mata yang juling. Juling paham ya? Haula. Ini taknis dari apa? Ahwal. yaitu mata yang juling itu mungkin karena apa sebagian urat tidak betul. Takkisul mar'iyat, membalikkan apa yang dilihat. Yang salah bukan objeknya tapi matanya yang salah. Wa tuqallibu ra'san ala aqib, wa tuqallibaha ra'san ala aqib, membalik apa yang dilihat tadi betul-betul apa sampai 90 derajat. Ini adalah ra'san ala aqib, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Tapi kalau kita mengatakan terbalik 180 derajat, balik lagi nanti. Assalamualaikum. Yang betul adalah 90 derajat. Atas jadi bawah. Zakaroni bima hasalali min dalik. Kesimpulannya mengingatkan saya tentang masalah apa? Masalah permusuhan yang besar. Di antaranya apa? Famin dalika. Di antaranya apa itu? Ani kuntu fil hindi ustadan fi kulliyati nudwatil ulama. Saya dulu pernah menjadi ustad. Ustad adalah apa? Guru yang guru besar, guru sempurna, ini ustad. Tayyib, di India. Pada apa? Kuliah Nudwatul Ulama bidakwatin minas Sayyid Sulaiman An-Nadawi. Dan saya ini dijemput oleh apa? Sayyid Sulaiman An-Nadawi wa Dr. Abdul Ali rahimahumullah. Wa ra'aitu annahu la budda li min ta'allumi lughati ajnabiyah. Lughatin ajnabiyah. Dan saya memandang bahwasanya saya harus mempelajari bahasa asing. Idla tatimmu tsaqafatu fi hadzal 'asr biduni tilk. Karena memang wawasan pada zaman ini, zaman beliau, tidak akan sempurna kecuali dengan bahasa asing, apalagi apa beliau di India waktu itu. Kemudian apa mengatakan walughatu sa'idatu fil hind hiya al-inggilisiyah, dan bahasa yang mendominasi di India adalah bahasa British, bahasa Inggris itu. Fabada'tu ata'allamu lughatal inggilisiyah min talamidhi wa ghairihim, maka mulailah saya mempelajari bahasa Inggris dari murid-murid saya dan yang lain. Fadhaharoli wa ana ba'du fil bidayah. Lalu nampaklah bagi saya, dan ketika itu saya masih di awal-awal, anna lughata ahli al-Hind al-Inggilisiyah la tattafiqu ma nutqi al-Inggilisiyah. Bahwasanya bahasa orang India, yaitu bahasa Inggris mereka, tidak sesuai dengan pengucapan bahasa Inggris. Disebutkan dalam catatan kaki, harusnya apa tanpa tak marbutoh. Tapi dua-duanya mungkin, enggak masalah. Taib wa fasahatihim, dan kefasihan mereka. Fa dhahabtu ila irsaliyatin nasraniyah. Maka saya pergi menuju ke tempat irsaliyah nasraniyah. Yaitu memang apa base camp-nya orang-orang penyebaran Nasrani itu. Orang-orang apa istilahnya, penginjil kah atau apa? Taib. Sahibuha Kanadi, orangnya adalah orang Kanada. Wal tamastu minhu an yu'tiyani durusan fil lughatil inggilisiyah, dan saya minta kepadanya untuk memberi saya pelajaran-pelajaran dalam bahasa Inggris. Wa adfa'u lahul ujrah, dan saya serahkan pada dia upah. Faqala li, dia mengatakan ana la akhudhu ujrah, saya tidak mau mengambil upah. Walakin idza tazamta an tahdura majalisal wa'd, tetapi kalau engkau tekun untuk menghadiri majelis-majelis nasihat. Nah, ini yang mereka inginkan memang. Tayyib. Allati alqaituha fil irsaliyah, yang saya sampaikan di irsaliyah, yaitu di markis mereka memang, markis yaitu apa? Penginjilan. Tataqaddam fil lughatil inggilisiyah, maka engkau boleh maju ke sini untuk aku ajari bahasa Inggris. Faqultu lahu ana la azalu ba'du mubtadi'an la afhamul wa'd. Maka beliau mengatakan saya ini masih pemula dan saya tidak paham nasihat-nasihat. Dengan apa? Dengan bahasa kalian. Faqala li, maka dia mengatakan, "Uhdur, tetap engkau hadir, wa ana u'tika salasata durus fi kulli usbu." Saya akan mengajarimu 3 kelas dalam setiap minggunya. Muddatu durus, muddatu darsil wahid nisfu sa'ah. Setiap kelasnya itu panjangnya adalah setengah jam. Falatazamtul hudur, maka saya pun tekun menghadiri itu. Wa kana rajulan kahlan qad tajawazal khamsin. Dia adalah orang yang sudah tua, sudah melewati apa 50 tahun. Walaisa indahu nasyatun wala tahammusun lidakwah. Dia tidak punya semangat dan tidak punya apa tekad yang kuat di dalam dakwah. Tahammus ini seringkali maksudnya adalah apa semangat yang disertai dengan kemarahan, itu asalnya tahammus, yaitu emosi. Baik, kalau nasyat ini semangat. Wa inna ma yas'alil ma'isyah, tapi dia sekedar bekerja situ karena apa? Sekedar untuk mencari upah di irsaliyah itu. Falam yastajib lahu illa qalil, maka hanya sedikit orang yang mau menyambut dakwah dia. Walam yakun yahdhur durusa wa'dhi illa salasatu askhash. Tidak ada yang menghadiri pelajaran-pelajaran nasihat dia kecuali 3 orang saja. Wa zaujatuhu rabi'ah, dan istrinya sebagai orang yang keempat. Fasirtu anal khamis, maka saya jadi orang yang kelima. Falam makana ra'sus sanatil miladiyah, ketika sudah di akhir tahun Masehi, wa ma yusammunahu idal milad, yang mereka namakan sebagai apa itu? Tahun baru itu, tahun baru Masehi, milad Masehi. Tayib. Nasyara i'lanati fi suhuf, dia menyebarkan pengumuman-pengumuman di surat kabar. Wa annahu sayaridu kisota hayati Isa bin Maryam, bahwasanya dia akan menceritakan kisah kehidupan Nabi Isa bin Maryam, wasiratihi, dan juga apa, yaitu biografi beliau, bil fanusi sihri, dengan apa, fanus, fanus adalah lentera, semacam apa itu, lampu, lampu sihir, dan ini dibongkar kejahatan mereka oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan, dikatakan ini ada keajaiban dari langit, padahal itu adalah apa, adalah tipuan saja. Ada orang yang naik atap, naik bumbung, nah kemudian apa dia menjatuhkan apa menjatuhkan api pelan-pelan. Nah, orang Nasara menyangka oh itu dari langit. Padahal itu adalah dari teman dia yang di bumbung itu. Tayib. Fa hadara katsirun minan nas, maka banyak orang yang hadir dalam acara tahunan tadi. Hattam tala atil irsaliyah, sampai apa markis penginjilan tadi penuh. Wada'a kisisan akhar, dan dia memanggil menjemput pendeta yang lain, yusaiduhu fil wa'ad, membantu dia di dalam ceramah tadi, dalam nasihat. Fakana yata'aqabani ala manassatil wa'ad, maka mereka berdua yaitu silih berganti naik di atas manassah. Manassah adalah semacam mimbar atau podium itu, podium nasihat. Wa syarhis suar, menjelaskan gambar-gambar. Hatantaha alihtifal, sampai perayaannya selesai. Fahajama alayyal qissisul akhar, maka pendeta yang lain tadi, pendeta yang kedua, menyerang saya. Wa huwa syabun minal wilayatil mutahidatil amrikiyah, nah, dia masih muda, dia dari apa, Amerika. Ismuhu Smith, namanya Smith. Wa kana dzalika sanata 1349, waktu itu kejadiannya tahun 1349. Tayyib. Al-Muwafiq berapa ini? 1930. Oh, kita belum merdeka semua ini. Masih jauh. Tayyib. Daf'u syubhatin min syubahin Nasara. Sekarang membantah atau menolak salah satu syubhat dari kerancuan yang dibuat oleh orang Nasara. Faqala li Smith, anta muslim? Maka Smith mengatakan, apakah kamu muslim? Qultu na'am. Faqala li inna Muhammadan lam yakun ya'rifu tarikh. Dia mengatakan sungguhnya Muhammad enggak kenal sejarah. Coba siapa yang menghina ini? Mereka yang menghina. Syekh menulis kitab ini sekitar untuk apa? Untuk menjawab. Jadi mereka yang memulai memang. Fakulutulah, maka saya bertanya, wa kaifa arafta dzalik? Gimana Anda tahu itu? Faqala li, dia mengatakan, innahu qala fil Qur'an fi surati Maryam as-samina ishrin, as-samin wal ishrin. Sesungguhnya Muhammad berkata dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam ayat yang ke-28, ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya, wahai saudari Harun, bukanlah ayahmu itu lelaki yang jahat, lelaki yang jelek, dan bukan pula ibumu itu adalah seorang pezina. Maksudnya adalah apa? Bagaimana Maryam itu adalah menjadi apa? Menjadi saudari Harun, padahal jaraknya sangat jauh. Tayyib, padahal ini adalah apa? Sudah dibantah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam apa, hadis Mughirah bin Syu'bah itu. Bukan Harun di sini adalah saudaranya Musa, bukan, tapi Harun yang lain dia. Memangnya di seluruh dunia hanya satu yang namanya Harun? Tayyib. Jadi mereka yang tidak kenal sejarah. Faqultulah, maka saya berkata kepada si pendeta ini, anta la tablughu fil ilmi bima kayidin Nasara wala fi adawatil Islam mislama balagha Josel. Anda di dalam masalah pengetahuan tentang tipu daya Nasara dan permusuhan mereka terhadap Islam, Anda belum mencapai pengetahuan ilmu yang dicapai oleh teman Anda, bukan teman Anda, bahkan orang sebelum Anda, yaitu Josel ini. Awala man tarjamal Qur'anal Karim, orang yang pertama kali menerjemahkan bahasa, menerjemahkan Al-Qur'anul Karim bil Inggrisiyah, dengan bahasa Inggris. Wa qad qala fi hasyiyati tarjumatihi li hadhil ayah, dia telah berkata di dalam catatan kaki terjemah dia untuk ayat ini, apa itu, innama ya'taridu bihi ashabunan nasara ala ma ja'a fi hadhil ayah saqit. Dia sendiri mengatakan sesungguhnya bantahan atau kritikan yang dilakukan oleh teman-teman kami dari kalangan Nasara terhadap apa yang tertulis dalam ayat ini adalah bantahan yang gugur, yaitu apa, bantahan mereka itu salah. yang menyalahkan teman mereka sendiri. Kenapa? Li'annahu lam yufassir ahadun minal muslimin Harun al-madhkura huna bi'annahu akhu Musa. Karena tidak ada seorang pun dari kaum muslimin menafsirkan Harun tersebut adalah apa? Adalah saudara Musa. Tayyib, hatta yuqal, sampai layak dikatakan inna baina zamani Musa wa akhihi Harun wa zaman Isa wa ummihi qurunan katsirah. Sampai dikatakan untuk membantah bahwasanya zaman antara Musa dan saudaranya Harun dengan apa? Zaman Isa dan ibunya itu adalah kurun-kurun yang banyak. Bagaimana dikatakan saudari Harun? Tayyib. Jadi apa? Sebelum Anda lahir bahkan orang ini sudah membantah tuduhan-tuduhan teman-teman Anda. Qal, nah, kemudian si Smith ini mengatakan Anna Sayyid Ahmad Khan Muassis Jami'ah. Saya enggak tahu ini cara bacanya ini. Ulaikir atau Ilkir al-Islamiyah. Tayyib apa? Sallama hadzal i'tirad. Dia menyerah kepada apa? Kepada kritikan ini, dan ini memalukan. Pemimpin Jami'ah, tapi apa? Dia tidak tahu bagaimana cara menjawab subuhat Nasoro. Berarti apa? Dia akan mengatakan Al-Qur'an salah kalau begitu. Ini menunjukkan apa? Kurangnya ilmu si Sayyid Ahmad Khan ini. Fakultulah, maka saya katakan kepada si Smith, ana la a'tarifu bis Sayyidi Ahmad Khan. Saya tidak mengakui Sayyid Ahmad Khan ini. Wala a'rifuh, dan saya enggak kenal dia. Waqad sami'tal jawaba ala lisani ahadi aslafik. Anda telah mendengar jawaban dari melalui apa? Lisan dari salah seorang pendahulu Anda sendiri. Orang Nasara sendiri mengakui ucapan tadi adalah salah. Yaitu apa? Kritikan Anda salah. Fi adawatil Islam, tentang permusuhan terhadap Islam, fama baqiyalakal kalam, enggak ada sisa kalam untuk Anda. Kenapa? Ucapan Anda sudah dibantah oleh teman Anda sendiri. Teman dan bahkan apa pendahulu. Faqala li, maka orang ini mengatakan wa fil Qur'an tanaqud. Di dalam Al-Qur'an ada kontradiktif. Ini apa? Biasa orang ahlul ahwa kalau kalah di satu tempat dia akan apa? Lari tempat yang lain. Dia enggak mengatakan, "Oh iya, sekarang saya salah, saya kalah." Saya menyerah misalkan, tapi enggak langsung apa lari tempat yang lain tanpa apa mengakui kesalahan. Dan ini bukan cara debat yang baik. Mengakui dulu, pertama selesai baru yang berikutnya. Fa innahu yaqulu fi suratil Maidah, karena dia berkata dalam surat Al-Maidah, wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fi. Hendaknya ahli Injil itu berhukum dengan apa yang Allah turunkan di dalamnya. Wa yaqulu fi surati Ali Imran al-khamisa wa samanin, dan berkata dalam surat Ali Imran yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya agama itu, dan dia di akhirat termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Fa kaifa nastati'u an na'mala bihima jami'ah, maka bagaimana kita mampu mengamalkan dua-duanya sekaligus, ikut Islam atau ikut Injil, itu kata dia. Tayyib, fa fakartu qalilan, maka saya berpikir sebentar, summa qult, kemudian saya berkata bi ilhamin minallahi ta'ala, dengan ilham dari Allah Ta'ala, qabla an nujiba an hadzal i'tirad, sebelum kami menjawab bantahan ini, yajibu alaina an nufakkira fil khusumah, kita wajib memikirkan tentang apa khusumah, yaitu apa? Persengketaan atau perselisihan, atau khusum dalam artian adalah permusuhan, allati kanat bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainan nasara, yang terjadi antara nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang nasara, wa fi ayyi syai'in kanat, dan pada masalah apa perselisihan tadi terjadi. Faqala li qul anta, orang ini mengatakan kamulah yang cerita. Tayyib, faqultu, saya mengatakan kanat fi Isa bin Maryam, perselisihannya adalah tentang Isa bin Maryam. Fa inna Nasara Najran ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Nasara Najran, dan ini adalah kejadian setelah apa? Setelah Fathu Mekah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Madinah, wa tahamuhu bi annahu tanaqqasa sahibahum. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau telah merendahkan sahabat mereka, sahibahum maksudnya adalah nabi mereka, Nabi Isa. Faqal, maka beliau mengatakan, Rasulullah bertanya, wa man sahibukum, siapa sahabat kalian itu? Qalu Isa bin Maryam, mereka mengatakan yaitu Isa bin Maryam. Qal wa ma tanaqqusilah, apa bentuk celaan saya kepadanya? Qalu nafaita ayyakuna ibnallah, engkau meniadakan bahwasanya dirinya adalah anak Allah. Wa qulta innahu basyarun kasairil basyar, yang betul inna ya, kulota inna. Dan engkau mengatakan bahwasanya Isa adalah manusia seperti manusia-manusia yang lain. Tayyib, ini dikatakan apa? Menghina. Ini bukan menghina, ini meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Seperti apa? Seseorang ditanya, 3 kali 7 berapa? Dia mengatakan 12. Kita katakan salah, ini menghina enggak? Enggak. Cuma apa? Meletakkan pada tempatnya, yang betul, ya salah, ya salah. Ini dikatakan oleh mereka, oh ini menghina. Tayyib. Kemudian apa? Fanadzarahum fi dzalik, maka Rasulullah SAW mendebat mereka tentang masalah Nabi Isa ini, wa aqama alaihimul hujjah, dan menegakkan hujjah terhadap mereka. Fa'anatu, tapi mereka membangkang, mereka menentang. Setelah apa? Setelah tegaknya hujjah ini namanya inat. Inat adalah apa? Ingkarul haq ba'dal wuduh. Namanya inat itu adalah mengingkari kebenaran setelah jelasnya dia. Itu inat. Wa anzalallahu ta'ala fi sya'ni Isa fi surati Maryam atas wal khamsin wa sittin. Dan Allah Ta'ala menurunkan tentang masalah Isa di dalam surat Ali Imran yang ke-59 sampai 60, inna masalah Isa indallahi kama sali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kalau turab diartikan tanah, seringnya adalah debu. Dan Allah Ta'ala berfirman kemudian Allah berfirman kepada Adam, jadilah, maka jadilah dia. Bukan berarti Nabi Isa juga apa diciptakan dari tanah, tapi maksudnya adalah sama-sama hamba, diciptakan dengan kalimat kun. Tayyib. Nah, kalau mereka mengatakan Isa adalah kalimatullah, berarti maksudnya adalah bagian dari zatnya Allah, berarti apa? Adam juga harus demikian, karena Adam juga diciptakan dengan kun. Di samping apa? Allah Ta'ala menciptakan dengan kedua tangannya. Tayyib. Justru apa? Nabi Adam yang lebih lengkap. Dalam masalah apa itu? Penciptaannya terbuat dari tanah, juga apa? Dengan kalimat kun, dan juga apa? Dengan kedua tangan Allah. Nabi Isa cuma kalimat kun. Tayyib, kalau Adam yang selengkap itu aja dikatakan makhluk, Nabi Isa jelas lebih layak dikatakan sebagai makhluk. Kalau dikatakan, oh Isa bukan makhluk karena dia gak punya bapak, Nabi Adam lebih sehebat lagi. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Lebih hebat itu. Tayyib. Al-haqqu min rabbika falatakum minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan engkau menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang meragukan. Tayyib, ragu sampai berpikir betulkah Isa itu manusia dan seterusnya. Falamma asaru alal inad, manakala mereka tetap asaru, yaitu apa? Degil. Yaitu terus-menerus apa? Bersikeras untuk melakukan inad, penentangan setelah jelasnya hujjah. Waza'amu annahu ibnullah, dan mereka tetap mengklaim bahwasanya Isa adalah anak Allah. Wa annahu salisu salasah, dan bahwasanya dia adalah salah satu dari yang tiga. Amarahullah bimubahalatihim, Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengajak mereka mubahalah, yaitu doa laknat. Mubahalah adalah apa? Doa'u bil laknat. Baik, kita baca dalam catatan kaki, al mubahalah hiya an yajtami al qaumu idhtalafu fi syai', yaitu suatu kaum berkumpul ketika mereka berselisih di dalam suatu permasalahan. Mustahibina abna ahum, disertai dengan anak-anak mereka, wanisa ahum, dan istri-istri mereka. Fayadu'una Allah Ta'ala an yuhilla laknatahu wa uqubatahu bilkadib, untuk menjatuhkan atau menurunkan laknatnya dan hukumannya kepada orang yang dusta. Minal fariqain, dari kedua kelompok tadi. Ini namanya mubahalah. Mubahalah makna lainnya sebagaimana dijelaskan Qurtubi adalah mula'anah, mendoakan laknat. Falamma kharaja limubahalatihim, ketika Rasulullah SAW keluar untuk bermubahalah dengan mereka, khafu an yubahiluh, mereka takut untuk bermubahalah dengan beliau, padahal mereka para pendeta yang membawa kitab. Ternyata mereka sendiri ragu dengan kebenaran akidah mereka. Rasulullah sendirian tapi tidak takut. Wa tasalahu ma'ah, dan mereka akhirnya apa? Memohon, yaitu suluh, perdamaian kepada Rasulullah. Perdamaian setiap bulan, setiap tahun mereka akan membayar jizyah. Menunjukkan apa? Kalah hujah mereka. Fa fi hadhil khusumah, maka tentang perselisihan inilah qala ta'ala, Allah berfirman, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fih, hendaknya ahli injil berhukum dengan apa yang Allah turunkan tentangnya. Tayyib, bukan maksudnya adalah Allah turunkan tentang apa sesuai dengan pendapat mereka atau injil yang telah mereka rubah, tapi apa? Betul-betul wahyu yang Allah turunkan yang masih asli dalam Injil tidak akan bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa qissatu maji'i wafdi Najran ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa salatihim an-Nasraniyah. Kisah kedatangan delegasi Najran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat mereka dengan gaya agama Nasraniyah fi masjidih dalam masjid Nabi bi idnin minhu alaihi salatu wasallam dengan seizin Nabi sallallahu alaihi wasallam matkuratun fi kutubil hadis wa kutubis syiar. Ini disebut di dalam kitab hadis dan kitab sejarah. Cuma disebutkan dalam catatan kaki di sini kisatu kudumi wafdi Nasara Najran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa munaqashatihi lahum. Kisah kedatangan delegasi Nasara Najran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perdebatan beliau melawan mereka wa da'watihi iyahum lil mubahalah dan ajakan beliau kepada mereka untuk mubahalah sahihatun asluha. Ini sahihah asalnya fi sahihil Bukhari wa ghairih min kutubil hadis. Asalnya sahih dalam sahih Bukhari dan lain-lain. Tapi apa wa amma samahun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum bisolati fi masjidih. Adapun izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mengerjakan salat di masjid beliau, Masjid Nabawi, la tasih. Itu tidak sahih, wallahu a'lam. Tayib, kita lanjutkan. Faqala Smith mengatakan walakinnal anajil tadulu ala annahu ibnullah wa annahu salihu salasah. Tetapi Injil-Injil telah menunjukkan bahwasanya Isa adalah anak Allah dan dia adalah salah satu dari yang tiga. Tayib fakultu, saya katakan kepada dia, fakultu lahu, ana ma qara'tul Injil. Saya tidak membaca Injil pada waktu itu. Walakinni a'taqidu jaziman annal Injil haq wa annahu minallah. Tetapi saya meyakini secara pasti bahwasanya Injil adalah benar dan bahwasanya dia adalah dari sisi Allah. Wa ma kana minallah la yakhtalif. Semua yang datang dari sisi Allah itu tidak mungkin berselisih. Ya, karena apa? Khabar dari Allah tidak mungkin yang satu mendustakan yang lain. Kalau syariat dalam artian apa itu? Masalah perintah dan larangan itu boleh dimansukh, tapi kalau berita itu tidak mungkin dimansukh karena berita itu mengharuskan apa? Pendustaan terhadap yang lainnya. Kalau ini dimansukh beritanya berarti apa? Yang pertama didustakan oleh yang kedua dan ini tidak mungkin. Maka yang dimansukh itu hanyalah apa? Masalah perintah dan larangan. Adapun berita tidak mungkin dimansukh di dalam masalah apa? Masalah usul fikih. Tayib, fala budda ayyakuna muwafiqan lil Qur'an fi tauhidillah. Maka pasti Injil itu sesuai dengan Al-Qur'an dalam masalah tauhidullah wa ubudiyati Isa bin Maryam dan bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah. Tayib, kita baca dalam catatan kaki yang keempat, yakni fil asl annal Injil minallahi azza wajal. Pada asalnya adalah memang Injil itu dari Allah azza wajal. Qabla an yadkhulahu tahrif wa tazyif, sebelum dia dimasuki penyelewengan dan pemalsuan. Wa inna hadzal kitab mahma madakhala alaihi al-katsiru min at-tazyif, dan bahwasanya kitab ini, kitab Injil, sekalipun dia telah dimasuki oleh pemalsuan yang banyak, fa innahu fihi baqiyatu baqiyah, tapi di dalamnya masih ada sisa-sisa. Sekedar sisa aja ini sudah apa? Meruntuhkan syubhat mereka sendiri tanpa mereka sadari. Tayib. Wa hadza kadzalika fit Taurah, dan ini seperti itu juga dalam masalah Taurat. Syekhul Islam dalam kitab Al-Jawabul Sahih banyak menggunakan Taurat untuk membantah orang Yahudi sendiri, kalah mereka. Mereka sudah rubah-rubah tapi sisanya masih apa? Boleh dipakai untuk menghantam mereka bagi orang yang paham. Kama fi istikhrajin Nabi SAW hukmar rajm lizanil muhsan min Tauratil Yahud. Sebagaimana Nabi SAW mengeluarkan hukum rajam. Mengeluarkan maksudnya adalah apa? Menampilkan hukum rajam tentang apa? Orang yang berzina yang sudah menikah, sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Diambil dari mana hukum rajam itu? Dari Taurat Yahudi sendiri. Mereka sudah merubah-rubah, ternyata masih ada sisa yang boleh dipakai untuk mengalahkan mereka. Memang Allah tidak akan memberikan taufik pada apa? Orang-orang yang berkhianat. Innallaha la yahdi kaidal kha'inin. Allah tidak akan membimbing tipu daya orang yang berkhianat. Tetap ada sisa senjata untuk menghantam mereka. Demikian pula dalam Zabur. Tayyib. Hanya saja apa, bukan berarti kita bermudah-mudah membuka buku-buku itu. Masih banyak kitab-kitab ulama yang belum kita baca. Ngapain membaca kitab yang sudah dirusak oleh ulama Yahudi dan Nasoro. Tapi apa, ketika diperlukan kita baca bimbingan para ulama tentang isi kitab itu. Tayyib, kemudian orang ini mengatakan faqala li hadza sya'nukum, ini urusan kalian. Yamna'ukum muta'assub an qira'ati Taurati wal Injil. Fanatisme kalian menghalangi kalian untuk mau membaca langsung Taurat dan Injil. Tayyib, ditantang berarti. Baca Taurat dan Injil. Wa amma ana Adapun saya sendiri, fa innal qur'ana indi bi salasi lughat. Saya punya Al-Qur'an dengan 3 bahasa. Menunjukkan apa wawasan saya luas dan sebagainya. Fakulutulah, saya berkata kepada dia, amal Injil bil Arabiyah falughatuhu raqiqah. Adapun Injil dengan bahasa Arab, maka bahasanya itu lemah. Ya, bahkan dengan apa? Bahasa kita. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, anak baca memang betul-betul apa? Sulit. Seakan-akan ini kita enggak tahu ini belajar-belajar di sekolah enggak orang yang menerjemah itu. Pening kita memang. Sahih. Harusnya apa? Untuk memahamkan orang pakai bahasa yang baik. Karena apa? Karena suatu bahasa itu diterjemah bukan hanya dengan apa? Perkata, tapi juga strukturnya. Agar apa? Agar tidak kacau balau. Tayyib, la tufham, tidak dipahami. Tayyib, wa amma bil inggilisiyah fa ana adrusuha li aqra'ahu biha. Adapun dengan bahasa Inggris, maka saya akan mempelajarinya, yaitu ha kembali ke Inggris. Saya akan mempelajari bahasa Inggris untuk saya membaca Injil dengan bahasa Inggris tadi. Saya lihat sumbernya dulu, karena apa? Yang Arab diambil dari Inggris. Maksud beliau demikian. Tayyib faqalali, maka orang ini berkata, udni antaqra'ah. Berjanjilah kepada saya bahwasanya engkau akan membaca kitab Injil. Wa ana atlubu laka nuskhatan min London. Dan saya akan memintakan untukmu satu naskah dari London. Tasiluka ba'da syahr, akan sampai kepadamu dalam satu bulan atau setelah bulan ini. Tayyib. Nah, dia penuh dengan percaya diri. Barang siapa membaca Injil, dia akan dapat hidayah. Hidayah ke sana tapi. Fawa'atuh, maka saya berjanji pada dia, saya akan membaca Injil itu. Falamma wasolat hun nuskhah, ketika naskah tadi sudah sampai kepadanya, kataba ilayya ma'aha kitaban bil inggilisiyah. Dia menulis surat kepada saya bersama Injil tadi apa? Satu surat, kitab seringkali adalah, maksudnya adalah surat. Tayyib, bil inggilisiyah dengan bahasa Inggris, ja'afihi, di situ dia berkata, as'alullah an yu'tiyaka fi hadal kitab barokatin kasiroh. Saya mohon kepada Allah untuk memberikan kepadamu di dalam kitab Injil ini berkah-berkah yang banyak. Fa'akhotuhu fi qira'atih. Fa'akhotuh jangan diartikan mengambil, tapi apa? Ini min af'ali syuruk, mulai. Maka mulailah saya membacanya. Wastakhrajtu al-kalimatil lati lam afhamha minal ma'ajim. Dan saya keluarkan kata-kata yang saya tidak memahaminya. Lalu apa? Saya ambil dari apa? Dari kamus-kamus yang ada, kamus bahasa Inggris. Summa qara'tuhu al-marrata salisah, lalu saya baca lagi sampai kali yang ketiga. Wa dzakartu tilkal masail fi juz'in samaitu, dan saya sebutkan masalah-masalah yang telah kita bahas semalam sampai tadi pagi itu apa? Dalam satu juz yang saya kasih tajuk apa? Hawasi syatta ala Injil Mata. Yaitu apa? Catatan kaki yang beraneka ragam terhadap Injil Mata. Injil Matius. Wa nasyartu hadzal juz'a fi majalati Asy-Syubbanil Muslimin, dan saya sebarkan juz ini di dalam majalah Pemuda Muslimin allati tusdaru atau tasduru fil Basrah, yang dia itu datang dari Basrah atau dicetak di Basrah. Kana yusaddiruha shodiqan. Dan dia ini dicetak oleh siapa? Shodiqan, oleh seorang sahabat. Siapa itu? Al-Hajj Toha Al-Fayyad. Haji Toha Fayyad rahmatullah alaih. Semoga Allah merahmati beliau. Walamma akhbartu bihadil hawasi al-amira Syakib Arsalan. Ini yang teman dekat beliau dari kalangan apa? Para pejabat tinggi itu, para pegawai. Manakala saya kabarkan kepada Amir Syakib Arsalan tentang catatan kaki saya tadi rahimahullah, sa'alani anha, maka beliau menanyakan tentang naskah tadi. Fakultu, tapi saya mengatakan do'at fil matba'ah, dia hilang di cetakan. Fata as-safa kathiron ala dia'iha, maka dia sangat menyesal, sangat menyesalkan akan hilangnya naskah tadi, padahal ini penting sebagai senjata kaum muslimin. Wa anal an musta'idun an u'allifa hawasyia mitlaha au ahsana minha, dan saya sekarang sudah siap, yaitu dalam risalah ini dan yang lain, untuk menulis catatan kaki semisal itu atau yang lebih baik lagi. Walakinnal katsira min ikhwanina almuslimin, tapi masalahnya apa? Kebanyakan dari saudara-saudara kita kaum muslimin, la yahtamuna bidifa'an dinihim, mereka tidak ambil berat, tidak ambil kisah untuk membela agama mereka. Tayyib, wala yu'inuna man arada an yudafi'a an, dan mereka tidak mau menolong orang yang ingin membela agama. Ya, berapa banyak ulama yang apa itu menulis buku tapi kemudian kesulitan, siapa yang mau mencetak, seperti Syekhuna Tariq Ba'dani dulu beliau letih-letih menulis kitab membela Ahlul Haq. Kemudian ketika dibawa ke percetakan, percetakan mengatakan seperti ini sulit untuk dijual. Beliau tanya, bukankah ini ilmiah? Ya ilmiah, tapi untuk membahas-bahas membantah Hizbiyun ini sulit, nanti siapa yang mau beli? Nah, maka beliau sedih. Orang memikirkan hanya apa, masalah uang saja. Tayyib. Padahal beliau yang apa itu pagi sore siang malam menulis itu. Setelah nulis itu, Ana diminta ngetik pagi sore siang malam juga type. Melihat betul-betul beliau kerja keras itu. Tayyib. Nah, sampai sekarang memang apa, beliau bukunya belum tercetak juga, kasihan. Tayyib. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh beliau sekarang ini, apalagi sekarang yang dihadapi orang Nasara, banyak kaum muslimin takut itu. Takut melawan apa orang-orang Nasara walaupun sekedar tulisan. Tayyib. Kemudian apa? Bal yukhadzilunah, bahkan mereka menelantarkan. Al-khadzil adalah apa? Tarkun nusrah fi waqtil hajah, tidak mau menolong ketika sedang diperlukan. Tayyib, seandainya waktunya panjang, kita sebutkan kalam indah dari Ibnul Qayyim, kritikan terhadap orang-orang yang tidak mau menolong saudara ketika diperlukan dalam membela agama. Tapi ini di dalam kitab beliau Nuniyah yang pertama, muka surat kelima. Enggak apa, kita lanjutkan aja. Fafi mislihim yunshad, dan tentang orang semisal mereka, orang-orang yang tidak mau menolong saudara inilah, maka dikumandangkan syair yunshad, lau kuntu mazina lam tastabih ibili banul laqitah min zuhli bni syaibana. Seandainya saya ini dari Mazin. Mazin ini adalah apa? Kabilah. Dia adalah Mazin bin Malik bin Amr bin Tamim. Ini kabilah yang terkenal. Punya apa? Punya asobiah tinggi. Asobiah zaman jahiliyah. Kalau ada saudara yang disakiti, langsung satu kabilah marah itu. Nah, ini dipuji zaman jahiliyah. Tidak diam saja. Tayyib. Lam tastabih ibili banul laqitah. Nisaya bani laqitah. Wazan fa'ilah, bukan Luqaitah tapi Laqitah. Bani Laqitah yang suka apa? Suka merampok dan sebagainya. Tidak akan mungkin dia, mereka itu mampu untuk apa? Untuk mengambil unta-untaku. Bani Laqitah dari apa? Zuhul bin Syaiban. Tapi setelahnya beliau menulis qaumun dan sebagainya. Ini ada apa? Ada yang terhapus. Masih ada bait syair yang belum tertulis di sini. Karena wajar namanya ulama, terkadang apa? Kerjaan banyak. Nah, beliau nulis sesuai dengan yang beliau hafal. Ada lafad yaitu apa? Idan laqama binasri ma'syaru khusyunin anil hafidhati idhlu satin lana. Yaitu apa? Niscaya kalau saya ini dari keturunan dari kabilah Mazin, niscaya akan bangkit untuk menolong saya 10-10 saja orang ma'syar, bukan mi'syar. Yaitu apa? Rombongan orang-orang yang bengis, siap untuk membela saya. Dari kalangan apa? Para pembela, yang mereka itu memiliki kekuatan yang kokoh. Tayyib. Tapi apa? Sekarang yang bait kedua, ini adalah bait ketiga, menceritakan apa? Tentang keutamaan Mazin dibandingkan dengan apa itu? Tentang kaumnya sendiri nantinya. Qaumun idza syarru abda najidhihi lahum taru ilaihi zarafatin wa wuhdana. Tayyib. Yang mana Bani Mazin ini adalah suatu kaum yang apabila asyar abda najidih, kejelekan itu telah menampilkan najid, yaitu apa? Yaitu gigi gerahamnya. Apa itu? Lahum kepada mereka, toru ilaih, maka mereka langsung terbang menyerang orang jahat tadi. Zarofatin, yaitu apa? Jamaat, berkelompok-kelompok. Wawihdana, bahkan seorang pun berani mereka. Satu orang pun akan tetap maju. Tayyib. La yas'aluna akhahum hina yandabuhum finnaibati ala ma qala burhana. Mereka yaitu Bani Mazin, mereka tidak akan bertanya kepada saudara mereka yang terdolimi tadi ketika saudara mereka yandabuhum, yaitu memanggil mereka finnaibat dalam musibah-musibah tadi, ala ma qala burhana, meminta bukti tentang ucapan dia. Nah, ini menunjukkan apa? Kecepatan Bani Mazin untuk menolong kelompok mereka, untuk menolong apa? Kabilah mereka. Enggak tanya apa bukti ini, apa bukti itu, enggak, pokoknya kamu minta serang siapa, kita serang. Wah, ini tentunya berlebihan. Tayyib. Tapi namanya jahiliyah, zaman jahiliyah. Tayyib. Nah, sekarang berpindah kepada kaum dirinya sendiri. Kaum yang apa itu? Mereka ternyata penakut. Apa itu? Yajzuna min zulmi ahli zulmi maghfirah. Adapun kaumku, mereka akan membalas kezoliman orang yang berbuat zolim itu dengan pengampunan. Terlalu lembek kaumku ini. Wa min isaati ahli su'i ihsana, dan akan membalas kejelekan orang yang jelek dengan kebaikan. Ini dohirnya baik, tetapi apa, beliau penyairnya sedang mencela kaumnya, terlalu terlalu apa itu, terlalu lembek. Akhirnya apa, musuh pun bermudah-mudah untuk menangkap apa, menangkap unta-unta dia dan sebagainya. Nah, ini tidak baik tentunya. Tayyib, falaita li bihim qauman idza raqibu shannul igharata fursanan wa rukbana. Seandainya saya ini memiliki mereka, yaitu apa, kaum Bani Mazin, suatu kaum yang apabila mereka itu naik kendaraan shannul igharah, mereka akan melancarkan serangan dengan segera. Igharah, serangan tanpa apa, tanpa pemberitahuan, ini igharah. Fursanan wa rukbana, sebagai penunggang-penunggang kuda, dan rukban ini penunggang kendaraan secara umum. Tayyib, dan syair ini sering apa, sering disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam pembahasan akidah, bahwasanya apa, sifat kesempurnaan itu didapatkan bukan sekedar apa, meniadakan kekurangan, tapi apa, dengan menyebutkan juga apa, konsekuensinya, yaitu apa, kesempurnaan. Jadi kalau kita mengatakan Allah tidak bodoh, Allah itu tidak lemah, dan Allah itu bukan penyapu, wah, ini sebenarnya menghina itu. Na'udzubillah, itu disebutkan Syekhul Islam ketika membantah apa, orang-orang Mu'tazilah, mengatakan Allah tidak ini, tidak ini, semuanya adalah berupa sifat nafi. Tapi apakah Allah punya ilmu? Enggak, katanya. Yang penting Allah tidak bodoh. Tayyib, itu adalah penghinaan sebenarnya. Kenapa? Bukan, itu apa? Tadmuriyah. Nah, beliau mendatangkan apa, syair ini. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini dulu, nanti dilanjut insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.